Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahimmatu fillah. A'azakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nah, nikmat yang besar yang sepantasnya kita sangat mensyukurinya. Nah, terlebih kalau kita melihat nikmat yang kita miliki, nah, jauh ya, jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kebanyakan saudara kita. Nah, misal nikmat iman, Islam, nikmat keamanan. Nah, nikmat keamanan. Aman, tenang, tenteram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga untuk melakukan segala aktivitas yang ada. Nah, ini adalah nikmat yang besar yang sangat patut kita syukur. Nah, lebih di sana ada saudara kita ya, kaum muslimin di Palestina. Di sana Allah Subhanahu wa taala sedang memuji mereka. Nah, dan ujian terjadi pertentangan, pertempuran. Nah, sehingga nikmat al-amnu, keamanan, ketenangan, ya, tidak mereka miliki ya. Nah, ya, sulit bagi mereka untuk melakukan ibadah, bahkan untuk merasakan berharap bisa hidup hingga esoknya pun mereka pun di senantiasa dihantui dengan perang, serangan, pertempuran dan yang lainnya. Sehingga sepantasnya kita sangat bersyukur nikmat ini. Kita pun nikmat ini ya, dan melihat bagaimana kondisi saudara kita yang di sana, yang sedang Allah SWT uji, dan yang kita juga mendoakan mereka. Ya. Semoga Allah SWT menolong mereka, menyelamatkan mereka kaum muslimin di Palestina. Nah, di Palestina. Nah. Kemudian, ahibati fillah, a'azakumullah. Di antara rasa syukur juga yang patut sepantasnya kita lanjutkan ya, pujian kita senandungkan pada Allah SWT. Kita panjatkan pada Allah SWT, yang mana di malam hari ini kita sangat bersyukur Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kembali sama-sama mempelajari, nah, perkara penting, perkara prinsip di dalam agama kita. Nah, yaitu perkara tauhid. Kita membahas kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasidi Tauhid. Ucapan yang lurus yang menjelaskan maksud dari tauhid. Nah, itu, yaitu kitab Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di. Nah, yang mana Kitab Tauhid sendiri adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Pembahasan kita ahmadikullah anzakumullah. Nah, membahas kitab ini pada pertemuan yang sebelumnya kita pada masail yang ke-17 ya. Nah, masail yang ke-17 atau bukan ya, masail yang ke-15 al-afu. Nah, masail yang ke-15 ini pada pertemuan yang kemarin ya, kita agak membacanya dengan terburu-buru ya. Nah, masail yang ke-15 ini. Nah, sehingga mungkin ada baiknya kita sedikit mengulangi penjelasannya, memurojaah, sehingga apa yang kurang pada atau kurang faedah pada pertemuan yang sebelumnya bisa kita lengkapi di sini. Nah, kita pun kita berharap bisa memahami dengan lebih baik pada pembahasan yang kita bahas na'am tersebut ya. Na'am, kita ulangi ya, kita baca kalam alif al-khamsa al-khamisata asyara. Na'am, masail atau faedah yang ke-15. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, na'am, itu beliau. Al-15 samaratu hadzal ilm wa huwa adamul iktirari bil kasrati wa adamul zuhdi fil qillah. Nah, ini kita ulangi. Nah, masail atau faedah yang ke-15, samaratu hadzal ilm, buah dari ilmu ini. Nah, ilmu apa? Yaitu, nah, yang dimaksudkan di sini faedah, nah, yang bisa dipetik, buah yang dipetik dari na'am hadis, na'am, apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yang menceritakan di antara kaum muslimin ada segolongan kaum muslimin itu 70.000, dan riwayat yang lain itu pun na'am ditambah lagi ya, bersama 70.000 dia membawa 70.000 juga. Na'am, mereka adalah orang-orang yang masuk al-jannah dengan tanpa hisab tanpa azab. Na'am, dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Na'am, pada hadis tersebut diceritakan bagaimana keberadaan para nabi. Na'am, ada yang di antara nabi mereka hanya diijabahi dakwahnya, diikuti dakwahnya dengan satu atau dua orang. Ada juga dengan sekelompok orang yang tidak lebih dari 10. Ada bahkan, atau bahkan nabi ada juga yang di sana tidak memiliki pengikut sama sekali. Nah, di sini, ini inti atau syahid apa yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah maksudkan dari ilmu di sini. Kata beliau, samaratu hadzal ilm, buah dari ilmu ini. Apa? Wa huwa adamul ikhtirar bil kasrah. Nah, dengan apa yang dijelaskan tentang keberadaan para nabi tadi. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nanti dibangkitkan di hari kiamat, mereka dibangkitkan bersama para pengikutnya. Di sini faedah atau ilmu yang bisa dipetik, kata beliau, adamul ikhtirar bil kasrah. Lainnya kita jangan pernah tertipu dengan banyaknya jumlah. Nah, ini ya, jangan pernah kita tertipu. Nah, minder atau berkecil hati dengan banyaknya jumlah. Nah, kita sedikit, sana banyak, sedih. Nah, kita kalau berpegang teguh dengan suatu prinsip, mungkin hanya kita beberapa orang saja. Nah, yang berpegang teguh dengan prinsip tadi. Jangan sampai kita goyah. Jangan tertipu. Oh, semuanya seperti itu. Semuanya menyelisih hal ini. Nah, jangan tertipu. Nah, adamul ikhtirari bil kasrati wa adam zuhdi bil qillah. Dan juga jangan merasa berkecil hati dengan jumlah yang sedikit. Nih, ya. Nah, kita baca kembali penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala syarih. Nah, kita mengambil terkait fawaid atau penjelasan dari masail ini. Itu penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qaul Fid ala kitab Tauhid. Nah, Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, kenapa? Fa innal kasrata qad takunu dalalan. Karena jumlah yang banyak terkadang ya kebanyakannya itu ya orang-orang yang sesat. Ya. Fa innal kasrata qad takunu dalalan. Qala Allah Ta'ala, bahkan beliau sebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait banyaknya jumlah. Dan ini adalah suatu kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Nah, sangat sedikit ya orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni. Nah, kita harus paham, kita ketahui prinsip salaf. Nah, orang-orang yang menisbahkan diri mereka mengikuti para pendahulu umat ini yang saleh itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang berupaya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini secara murni. Yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam pemikiran yang menyelisih ajaran Rasul. Nah, kenapa? Dinisbahkan salaf. Bagaimana para salaf? Itu Rasul, para sahabat. Yang mana sahabat adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami agama ini. Mereka memahami apa penjelasan adillah setiap dalil. Baik itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mereka ambil. Mereka timba langsung dari sumber yang murni. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang paling memahami agama ini? Ya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Orang-orang yang mengikuti prinsip yang ini. Di Islam yang murni. Tentunya tidaklah banyak. Kenapa kita katakan tidak banyak? Bagaimana ya? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Nah, riwayat badal Islam ghariban. Badal Islam ghariban. Badal Islam qariban. Islam akan datang dengan Islam dahulu datang dengan kondisi asing. Wa sayaudu kama bada'a qariban. Nah. Dan nanti juga akan kembali sebagaimana bada'a. Sebagaimana awal mulanya. Qarib. Juga kembali asing. Fatu balu qaraba. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang al-qaraba. Orang-orang yang asing tadi. Nah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, demikianlah kita rasakan ya keterasingan. Nah, terkala kita berupaya mengikuti al-haqqa, terkala kita mengikuti jalan yang lurus, mengikuti agama Islam yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Nah, sekiranya engkau tuti, engkau taati, engkau ikuti, engkau manut saja, engkau ikut-ikutan saja, engkau membebek. Kebanyakan manusia di permukaan bumi ini yudilluka an sabilillah. Saya maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya, bayangkan kebanyakan. Ya, tentu sangat sejalan dengan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban fa tuba istighfarlah. Nah, Islam datang dengan kondisi asing dan akan kembali dengan kondisi asing juga. Beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Nah, orang-orang yang tatkala Islam datang dengan asing, dengan ajaran yang murni. Nah, ya. Hingga di akhir pun mereka berupaya mengikuti ajaran yang murni tadi. Dengan keterasingan. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Meskipun mereka dengan kondisi yang terasing di tengah-tengah masyarakat mereka. Di tengah kaum mereka. Nah, ini kaidah juga ya. Jangan sampai tertipu. Karena jumlah yang banyak seringnya ya, tidak sedikit itu diikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Kemudian wa aidan kata al-kasratu min jihatin ukhra. Nah, jumlah yang banyak ditinjau dari sisi yang lain. Idza taral insanu bi kasratihi wa dhanna annahu lam yuklaba. Wa dhanna annahu lam yuklaba aw annahu mansur, wa hadza aidan sababun lil khuzlan. Naam. Naam. Kata beliau juga, naam. Al-kasratu jumlah yang banyak min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, idza taral insan, apabila seseorang tertipu. Nah, dengan jumlah yang banyak tadi. Bikas hati. Yang banyak yang jumlah tadi. Wa zana anahu lam yukhlaba. Dan dia menyangka, wah, kita tidak akan pernah terkalahkan. Nah, lam yukhlaba. Banyak kok. Sedikit aja menang. Iya. Apalagi, banyak. Wa anahu mansur, pasti ditolong. Wa zana anahu sababun lil khuzlan. Bahkan ini juga menjadi sebab khuzlan. Nah, jauhnya, hilangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga. Nah, tentunya di sana ada dalil ya. Dalil, nah kita baca. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu surat Naam, surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Nah, tatkala ini ujian juga bagi kaum muslimin. Yang mana tatkala itu kaum muslimin sudah mulai banyak di zaman Rasul. Nah, tapi banyak yang mereka ya, karena mereka berbondong-bondong masuk Islam, di saat itu tidak di atas ilmu yang mendalam terkait akidah dan tauhid. Nah, maka awal kisahkan dalam surat At-Taubah ini, surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Laqad nasarakum Allahu fi mawatin katsira. Sungguh-sungguh Allah SWT telah menolong kalian di mawatin katsira. Pada mawatin katsira, pada pertempuran. Nah, pertempuran di banyak tempat. Nah, pertempuran di banyak tempat. Naam. Wa yawma Hunain, dan ingatlah pada perang Hunain. Idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika jumlah bilangan kalian yang banyak membuat kalian takjub. Membuat kalian berbangga lupa diri. Naam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, terkadang jumlah yang banyak tadi membuat orang sombong, berbangga diri. Waliyadzubillah. Naam, wala tukhni ankum syai'a. Fatkala itu bahkan, kata Rasulullah, lan tukhni ankum syai'a. Jumlah yang banyak tadi, tidaklah sedikit pun bermanfaat bagi kalian. Waliyadzubillah. Makanya, janganlah menjadi tolak ukur, ataupun menjadi, ya, menjadi tendensi, waliyadzubillah, obsesi. Nah, ini misalnya ya. Nah, itu upaya untuk banyak-banyakan, hanya berbangga dengan banyak tadi. Nah, kalau kita berharap, ya banyak orang yang mendapatkan hidayah itu, ya alhamdulillah. Tapi, nah, dia berbangga dengan menginginkan atau menjadi obsesi dan tujuannya adalah berupaya memperbanyak pengikutnya, banyaknya pengikutnya, pendukungnya, walhamdulillah. Meskipun ya, sejadi di antara orang yang mengikutinya tadi ada yang, nah, memiliki akhlak yang jelek, akidah yang jelek, manhaj yang jelek, walhamdulillah. Nah, prinsip yang salah, ini tidak benar. Nah, jadi persatuan mereka bukan di persatuan di atas akidah yang benar, di atas tauhid, walhamdulillah. Bagaimana yang terjadi pada, nah, prinsip ikhwan muslim. Yang penting dalam slogan yang sama. Nah, Islam. Tanpa mereka perhatikan bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Nah, orang-orang yang bersatu dengan mereka tadi. Nah, ini tidak benar. Alhamdulillah ya. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita membaca kisah di dalam hadis tadi, kisah para nabi dan rasul. Mereka berharap, menginginkan, ya, orang menerima dakwah al-haq tauhid. Harapan ya, harapan kebaikan. Tapi semata-mata bukan tujuan untuk memperbanyak jumlah dan bilangan tanpa memperhatikan akidah mereka, prinsip mereka, manhaj mereka. Iya, alhamdulillah. Yang salah tidak mereka tegur. Nah, iya, ini kaum muslimin tidak. Kata awan, nah, kita salah kalau menolong. Nah, alama ittafaqna wa ta'ziru ba'duna ba'dan ala makhtalafna. Aukam kal. Jadi misal itu ya, kita saling bertolong, tolong menolong. Apa yang kita sepakati, yang kita kasih uzur. Nah, sesama yang di antara kita, terhadap apa yang kita persisikan. Nah, ya, persisikan ini banyak. Tidak bisa semuanya dikasih uzur. Kalau ikhtilafun tawad, nah, ikhtilaf terkait prinsip akidah, ini tidak bisa uzur. Menyimpang ya, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Kalau akidahnya sudah rusak, kasih uzur. Inilah. Itu adalah prinsip yang salah, prinsip yang tidak benar. Maka Allah pun mengatakan, nah, falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Naam. Wa dhaqat 'alaikum al-ardu, sehingga terasa sempitlah pada saat itu bumi oleh kalian, bima rahabat, dalam keadaan ya, betapa luasnya bumi tadi. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian pun mudbirin, berbalik arah, lari ya. Naam. Meninggalkan pertempuran. Nah, ini dosa yang besar. Wallahualam. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah SWT pun menurunkan ketenangan, ketenteraman kepada rasulnya dan kepada kaum mu'minin. Wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah pun menurunkan pada mereka, di tengah-tengah mereka, junud, yaitu tentara lam tarawha, yang tidak bisa mereka lihat. Na'am. Azab alladzina kafaru zalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah pun mengazab orang-orang kufur, demikianlah balasan orang-orang yang kufur. Nah, inilah ya al-kasrah. Tatkala membuat seorang takjub, lupa diri, bermangga diri, ini yang menyebabkan khuzlan, sebab hilangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sisi lain dari al-kasrah. Al-kasrah, jangan sampai kita minder, tertipu. Nah, dengan banyaknya halikin, orang-orang yang binasa. Nah, jangan pula membuat kita bangga terkala dengan jumlah yang banyak. Nah, membuat kita ta'ajjub walhamdulillah, sehingga hilangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata saya, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, "Fal kasratu in nazarna ila an athra ahli al-ard dalal la taktaru bihim." Sehingga jumlah yang banyak, apabila kita perhatikan bahwasanya banyak, kebanyakan penduduk bumi ini adalah orang-orang yang sesat, jangan engkau tertipu. Fala taqul, jangan sampai engkau mengatakan, "Inna an-nasa 'ala hadza, kaifa anfaridu 'anhum?" Ya, semua orang kayak gini. Semua orang seperti ini. Di mana aku bisa sendirian, menyendiri, melayan sendiri? Nah, ini banyak ya. Ini banyak sekali. Terungkap, terucap pada orang-orang ya. Bila yang kadang lemah imannya, atau memang fihi syai', ada sesuatu dalam hatinya. Nah, ini tidak sedikit kita jumpai. Bahkan mereka yang mencemooh, "Oh, kalian lain sendiri." Alhamdulillah, ya. Sabar. Bahkan kita terkala mengajak saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, untuk mengikuti prinsip yang benar, menjauhi hal-hal yang itu. Menyisi Rasulullah SAW tidak ada pada bimbingan ajaran beliau. Ya, orang kayak gini semua. Mereka. Mana nanti kita dikucilkan. Alhamdulillah. Jangan. Jangan tertipu. Karena Allah SWT mengingatkan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan an sabilillah." Ini konsekuensinya yang besar. Sekiranya kalian mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Alhamdulillah. Konsekuensinya sesat. Namun dalil sesat. Benar. Na'am ya walhamdulillah. Jangan. Biarlah. Sendiri. Yang penting, kalau memang itu di atas al-haq, sabar. Jangan goyah. Na'am. Kadzalika aidan, kata beliau, demikian juga, "La taktaru bikasati idha kana ma'aka asba'un katsirun 'ala al-haq." Jangan pula, na'am, engkau tertipu dengan banyak jumlah. Apabila, na'am, bersamamu, asba'un katsirun 'ala al-haq. Ya. Orang-orang, ya, pengikut yang banyak di atas al-haq. Meskipun di atas al-haq. Jangan pula membuat kita tertipu. Nah, syaitan berupaya ya, bagaimana menyesatkan, menggelincirkan musuhnya, manusia. Tatkala mereka pun di atas al-haq, bagaimana agar mereka menjadi orang yang sombong, takjub. Nah, hingga pertolongan Allah, rahmat Allah pun, nah, tidak Allah turunkan. Nah, kepada orang-orang yang sombong tadi. Nah, ini ya. Fakalamul mu'allif lahu wajhan. Nah, sehingga kalam mu'allif di sini memiliki dua sisi. Ini beliau kasih kesimpulan. Al-wajhul awwal, "Alla nattarra bikasratil halikin fahnuhliku atau fahnuhlika ma'ahum." Nah, yang pertama, intinya, kita jangan sampai tertipu banyaknya dengan banyaknya orang-orang ya binasa, sehingga kita pun ikut binasa bersama mereka. Alhamdulillah. Jangan tertipu, ya. Jangan silau. Nah, jangan tersilaukan dengan mereka. Biar sabar kita. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Oh, lama. Sampai 10 tahun. 10 tahun. Sampai puluhan tahun. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan lamanya di akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kala kita tertipu, wal'iyadzubillah, akan menjadi penyesalan yang selama-lamanya. Nah, sebagaimana? Dulu sempat kita sampaikan ya, dalil. Naam. Dalil bagaimana orang-orang yang tertipu. Iya. Iya. Mana ya? Kita lihat catatannya. Penyesalan orang-orang yang tipu. Tatkala mereka hanya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan mengikuti orang. Padahal dia sudah tahu orang itu salah. Nah, dari surah Al-Ahzab ayat ke 66-68. "Yawma tuqallabu, yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar." Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya wailatana, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Wa qulu rabbana inna ata'na sayyidatana wa kubara'ana fa'dhilna sabila. Jelas, Pak. Fa'dhilna sabila. Rabbana atihim dhi'fain min al-'adzab wal 'anhum la'nan kabira. Na'am. Yawma tukallamu wujuhuhum fin nar. Na'am. Hari pada hari yang mana hati-hati mereka atau wajah-wajah mereka tuqallabu wujuhuhum fin nar. Wajah-wajah mereka dibalikkan, dibalikkan, dibalik di dalam an-nar. Nauz billah min dzalik, ya. Iya. Mengerikan, ya. Diterungkup-terungkupkan di dalam an-nar. Yaquluna, mereka pun mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Duhai kiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Nah. Ya, mereka tahu. Artinya sudah sampai kepada mereka al-haq. Telah sampai kepada mereka syariat Allah. Telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah. Telah mereka dengarkan hadis-hadis Rasul. Sehingga mereka pun menyesal. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Sekiranya dahulu, sekiranya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dhilna sabila. Ini penyesalan mereka juga. Wa qalu, dan mereka mengatakan, rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, dahulu kami mentaati pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami. Fa'dhilna sabila, kemudian mereka pun membesarkan kami. Iya, tahu. Sesat. Ini bahaya taklid. Nah, bahayanya ikut-ikutan. Banyak jumlah. Aduh, itu dikit. Iya. Entahnya salah padahal. Alhamdulillah. Fa'adhuluna sabila. Kemudian mereka pun menyesat kami. Rabbana atihim dhi'fain minal azab. Ya Allah. Wahai Rabb kami. Timpakanlah kepada mereka azab yang berlipat. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang besar, ya. Nah. Sehingga, jangan sampai kita tertipu terhadap banyaknya jumlah. Banyaknya bilangan. Orang-orang yang binasa. Panuhlika. Panuhlika ma'ahum. Atau panuhliku ma'ahum. Sehingga kita pun binasa. Waliyahubillah. Sisi yang kedua. Nah. Tuh. Yang pertama, kan. Kesimpulan dari Syekh Muhammad Salih Al-Saymin terkait Al-Kasrah, jumlah yang banyak. Tadi kita tertipu, silaukan dengan banyaknya jumlah orang. Kalau ini, kita tersilaukan dengan banyaknya jumlah kita. Menjadi munculkan sifat yang la'ubillah mendalik. Sifat yang jelek. Sifat yang dibenci Allah sementara. Sifat yang dengan sebabnya, sebab hal tersebut. Hilanglah pertolongan dan rahmat Allah sementara. Al-Wajuthani, sisi yang kedua. Allah nakhtarra bikathratin najin. Kita jangan tertipu dengan banyaknya jumlah bilangan orang-orang selamat. Faliyak falyalhatna al-i'jabu binafsi wa adam zuhdi fil qillah. Sehingga menyebabkan tertimpalah pada diri kita rasa takjub. I'jab binafsi, bangga diri. Takjub. Dan tidak zuhud dengan jumlah yang banyak, tidak. Atau meremehkan dengan jumlah yang terhadap jumlah yang banyak. Lainan zuhuda bilkillah. Meremehkan. Nah, menganggap remeh, rendah, bilang yang banyak. Qatakunu killatu khairan minal kasrati, karena ya. Nah, jumlah yang sedikit itu bisa saja dia lebih baik dibandingkan jumlah yang banyak. Benar. Ada dalil. Ya, di antaranya tadi ya. Al-Ghuraba, ini asing. Orang-orang asing. Di antaranya juga hadis yang kita tengah kita baca. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 249. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini belum sempat kita baca kemarin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirata. Bismillah. Wallahu ma'ansabirin. Inilah, terkala jumlah kecil, jumlah yang sedikit. Terkala di situ mereka memiliki akhlak. Raga yang bagus. budi pekerti yang luhur. Khoslatun, akhlak, perangai yang Allah cintai. Akhlak, perangai yang dengan sebab itu Allah turunkan nusrah, pertolongan. Maka Allah menenangkan. Naam, Allah SWT berfirman, kamin fi'atin qalilatin, betapa banyak fi'atin qalilah, kelompok jumlah yang sedikit bilangannya. Nah, betapa banyak, tidak sedikit. Allah SWT. Iya. Kelompok jumlah bilangan yang sedikit, hulabat fi'atin kathira, mereka mengalahkan, menghancurkan, meruntuhkan kelompok yang banyak. Ingat, bismillah. Di sana menunjukkan sifat apa di sana? Bismillah. Sifat tawakal, mereka bersandar. Al-itimad. Allah Ta'ala. Menyandar, kemengantukan diri mereka kepada Allah. Ya, bukan semata-mata kekuatan mereka. Jumlah bilangan mereka. Apalagi jumlah mereka. Ya, yang sedikit. Mereka sandarkan, ya Allah. Tolongkan. Allah Al-Zat yang maha mampu, maha kuat. Allah menciptakan alam semesta ini. Sangat gampang, sangat ringan, sangat sepele bagi Allah menolong, menolong hambanya. Naam. Kami fi'atim qalilatin ghalabat fi'atim katsiratan bi'inillah. Wallahu ma'as sabirin. Sifat yang selanjutnya, mereka sabar. Ya. Ini dia adalah sifat. Orang-orang yang Allah berikan pertolongan, meskipun jumlah mereka sedikit. Meskipun bilang sedikit. Nah. Jadi ingatlah ya. Tentunya apalagi ya di antara faedah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak, orang yang baik. Ya. Sehingga terkala kita dalam suatu perbuatan, dalam suatu amalan, suatu aktivitas yang itu hendak ya. Hendak apa? Beramalah dengan saudara-saudara kita. Nah, kegiatan. Nah, jangan ya, jangan terlalu ngotot ya. Kalau ada di sana orang yang malas, akhlak yang jelek, ya sudah. Meskipun jumlah sedikit, ya mereka benar-benar solid, memiliki akhlak yang baik, bagus, yakinlah akan ada kemudahan pertolongan. Maksud saya, jangan ngotot dengan ya harus banyak. Dan itu dan ini adalah pasti dari Allah SWT. Terkala seorang tadi benar tulus, tentunya di sana ada sifat yang mulia. Yang lainnya itu ikhlas, ya, ikhlas. Yang melakukan amalan tadi, mereka sabar, mengikuti perintah Allah SWT. Mereka mencari keridhaan Allah SWT. Terkala berperang di jalan Allah ataupun melakukan amalan-amalan yang lainnya, mengharap perintah Allah. Nah, ya, karena ada juga orang-orang yang berperang bukan tujuan dia, sehingga menjadi sebab dia dilemparkan, bahkan menjadi orang yang pertama kali dicelupkan di an-nar. Ya, tergolongan yang pertama kali Allah dicelupkan dalam an-nar. Meskipun ya, nampak secara zahirnya dia berperang di jalan Allah SWT. Nah, tentunya dia harus ikhlas dalam setiap amalan yang dikerjakan. Masya Allah ini, jadi kita cuma murojaah ya. Nah, ya, tidak masalah. Sebenarnya masih ada yang lain. Ini tinggal tapi berapa menit? Aku nak tinggal 1 menit. Ini 1 menit lebih kalau di sampai kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini alaikum ya. Ya, meskipun sedikit apa yang kita bahas ini, sebenarnya ya pengen kita ingin melanjutkan beberapa pembahasan, tapi nah berhubung waktu yang sedikit, kita juga di sini numpang ya, belum kita numpang masjid, kita sangat bersyukuri atas kemudahan ini. Nah, tapi ya tadi, nah berhubung waktu sudah mepet untuk pembahasan kita malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa memetik faedah kebaikan padanya, semakin menambah bekal keimanan kita. Nah, itu yang bisa kita kaji. Nah, jazakum khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Alhamdulillah atas kurang dan kesalahan. Dan akhiri